kesilapanku, besar lagi kesilapanmu. Apa yang kau rasakan, hampa lagi perasaanku. Kau coba menyatakan, aku membuat kesilapan yang tak mungkin kau maafkan. Di dalam